Di kampung kami biasa sebelum kuburan ditimbun dilakukan iqamah atau adzan terlebih dahulu. Apakah yang dibolehkan? Adzan apa ini? Adzan selamat tinggal kepada jenazah. Ini bid'ah. Bolehkah menguburkan jenazah dengan menggunakan peti jenazah? Para ulama tidak membolehkan hal ini. Kebiasaan orang-orang kafir.